أولا تحريم سباب المسلم بغير حق. تحريم سباب المسلم بغير حق. قال ثانيا وجوب احترام المسلم أخاه المسلم. قال ثالثا النهي عن قتال المسلم وبيان أنه كفر عملي. قال رابعا التحذير من رمي المسلم أخاه المسلم بالكفر أو الفسوق لحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Ini beberapa poin yang beliau sebutkan rahimahullahu taala tentang fawaid yang diambil dari hadis-hadis tersebut. Haramnya mencela seorang muslim dengan tanpa hak, dan itu sangat jelas dari zahirul ahadis. Dan juga kemudian yang kedua, wajibnya ihtiram, wajibnya ihtiram kepada saudaranya sesama muslim. Dan ini diambil dari mafhumul ahadis. Kalau seandainya dilarang untuk mencela dan merendahkan, menjatuhkan saudaranya sesama muslim, maka sebaliknya wajib untuk memuliakan saudaranya sesama muslim. Qala an-nahyu, yang ketiga an-nahyu an qitalil muslim wa bayan annahu kufru amali. Disebutkan dari dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Dan sudah kita pelajari bersama bahwasanya di situ kufrun amali. Anna al-a'mal min a'malil kuffar wa la yalzam fa'iluhu kafir. Kemudian yang keempat, tahdzir min ramyil muslim akhahu al-muslim bil kufr aw al-fusuq li hadits man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Ancaman yang keras disebutkan dalam hadis pada orang-orang yang mencela dengan celaan-celaan tersebut, al-kufur aw al-fusuq dan lain sebagainya. Thumma qala rahimahullahu ta'ala khamisan wa bi munasabati dhikri al-fusuq yahsunu dhikru ta'rif al-fisq wa anwa'uhu. Qala khamisan wa bi munasabati dhikri al-fusuq يحسن ذكر تعريف الفسق وأنواعه فأما تعريفه فهو في اللغة الخروج. Karena pembicaraan di sini tentang al-fusuq, maka sangat baik untuk membicarakan tentang pengertian al-fisq dan juga macam-macamnya. فأما تعريفه فهو في اللغة الخروج. Adapun pengertian al-fisq, al-fisq adalah al-khuruj dalam bahasa Arab. Adapun dalam asy-syar' tidak jauh berbeda dari al-lughah, yaitu khuruj an ta'atillah, sebagaimana yang telah lalu. Wa amma anwa'uhu qala ala naw'aini fisqun akbar yukhriju sahibahu minal millah. Yang pertama adalah al-fisqul akbar, yaitu pelakunya keluar dari millatul Islam. Wa yutlaqu ala al-kuffari jami'an annahum fussaq. Dan yang seperti ini atau macam yang pertama ini, al-fisqul akbar, diitlakkan kepada orang-orang kufar. Orang-orang kufar semua disebut dengan al-fussaq. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Wa kaqaulihi ta'ala, wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Semuanya berbicara tentang orang-orang kufar. Qala wa an-naw'u tsani dunahu. Macam yang kedua dari al-fisq yaitu dunahu, ay la yukhriju sahibahu minal millah. Yang kedua adalah di bawah, di bawah yang pertama tadi, tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Walakinnahu khatirun alaihi. Yang kedua, tingkat berbahayanya di bawah dari yang pertama, akan tetapi tetap itu adalah perkara yang berbahaya walaupun pelakunya tidak keluar dari millatul Islam. Qala rahimahullah wa qad ashartu ila hadha at-tanwi' bi qawli fi manzumatil furuq. Aku telah mengisyaratkan tentang dua macam ini atau pembagian al-fisq ini pada manzumah al-furuq, Qala wal fisqu fisqani fa fisqun akbaru ashabuhu dhunubuhum la tughfaru wa dunahu thani dhawuhu fi khatar wa amruhum lirabbi khaliqil bashar. Al fisq ada dua macam. Fa fisqun akbar, yang pertama adalah al fisqul akbar, yang mana pelaku-pelakunya adalah dosanya tidak diampuni, tentunya ketika mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal-hal tersebut. Wadunahu tsani dawuhu fi khadar, yang kedua adalah di bawahnya, di bawah tingkat yang pertama. Wa amruhum lirabbi khaliqil bashar, diampuni atau tidak tergantung masyiah Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Apabila meninggal dalam keadaan tersebut dan belum bertaubat. Adapun ketika dia bertaubat sebelum meninggalnya, maka dosa seperti apapun insyaAllah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila niat dan juga syarat-syaratnya semua terlaksanakan. Thumma qala rahimahullah kama yu'khadhu min hadhihi al-ahadith an-nahyu 'an at-tafahhush fi al-qawli aw al-fi'l limunafatihi lil-akhlaq al-hasanah allati yajibu an yatahalla biha al-muslimun fima yata'allaqu bihuquqi Allahi wa huquqi rasulihi alaihi salatu wassalam wa fima yata'allaqu bihuquqi al-ummati 'ala ikhtilafi tabaqatiha. Sebagaimana diambil pula dari hadis-hadis tersebut, larangan dari at-tafahush fi al-qawli aw al-fi'l, berbuat jelek dalam ucapan ataupun perbuatan. Limunafatihi lil-akhlaqil hasanah, karena jauhnya dari akhlak al-hasanah, yang mana diwajibkan seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak tersebut, akhlak-akhlak yang baik, yang jauh dari al-fuhsh fil qawl aw al-fi'l. Baik itu dalam hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulnya, dan juga hak-hak terhadap ummat ala ikhtilafi tabaqatiha, dengan perbedaan tingkatan-tingkatannya. Qala wa fiha bayanun sharihun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatarafa'u an sayyi'i al-qawl. كان يترفع عن سيء القول وفاحشه فلم يكن سبابا ولا متفحشا في وقت من الأوقات في حياته الرسالية المباركة. Dalamnya terdapat penjelasan yang jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari sayyul qaul dan juga fahisha. Falam yakun sabbaban wala mutafahisha fi waqtin min al-awqat fi hayatihi ar-risaliyah al-mubarakah. Tidak sekalipun pada waktu tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal tersebut semasa kerasulannya dan juga dalam kehidupannya. Wa fiha annahu kana yasta'milu fi 'itabihi li ashabihi aw ba'dihim al-alfaz an-naziha allati la tajrahu shu'ur al-insan wa la tukaddiru khatirah. وهذا هو الغالب في حال معاتبته لمن ذكر. Dan juga terdapat di dalamnya faedah dari hadis-hadis yang sudah kita baca, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya dia menegur para sahabatnya atau sebagian dari mereka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menegur dengan lafaz-lafaz yang telah disebutkan kemarin yang tidak dimaukan dari maknanya, akan tapi disebutkan hanya sebagai untuk teguran yang tidak dimaukan maknanya. Allati la tajrah syu'ur al-insan wa la tukaddiru khatirah, yang tidak menyinggung perasaan-perasaan mereka dan juga tidak membuat pikiran mereka menjadi jelek kepada orang yang menegurnya. Dan inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal menegur. Baik, ini disebutkan oleh Asy-Syarihu rahimahullahu taala tentang hadis-hadis yang sudah lewat kemarin. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang berikutnya, hadis yang kelima dalam bab ini. Qala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر من ادعى لغير أبيه والله سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم الله سبحانه وتعالى menyebutkan ادعوهم لآبائهم فمن ادعى لغير أبيه أي من انتسب إلى غير أبيه barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya dan menisbahkan kepada orang lain sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'uhum li abaihim maka barang siapa yang ادعى لغير أبيه أي انتسب إلى غير أبيه barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya dan menisbahkan kepada orang lain. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'lam. Dalam keadaan dia mengetahui siapa bapaknya. Adapun ketika dia menisbahkan kepada selain bapaknya dalam keadaan tidak tahu, maka ini insyaallah ma'dzur. Akan tapi apabila wa huwa ya'lam qala sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Faqad kafar. Dalam hadis yang lain disebutkan man idda'a ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Dalam hadis lain disebutkan man idda'a ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Jadi dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya dalam keadaan dia tahu maka faqad kafar. Dalam hadis lain disebutkan al jannah haram baginya. Maka dari sini diketahui khuturatu al-intisab ila ghairil ab. Bahayanya menisbahkan diri kepada selain bapaknya. Karena ancamannya sangat keras. Di sini disebutkan faqad kafar. Dalam hadis lain disebutkan fal jannatu alaihi haram. Namun pembahasan di sini faqad kafar sama seperti pembahasan yang sebelumnya kufur duna kufrin atau kufur amali bahwasanya amalan-amalan tersebut termasuk kebiasaan kufar amalan-amalan mereka tidak mesti pelakunya keluar dari Islam kecuali apabila dia istahalla menghalalkan dan seterusnya seperti yang disebutkan dalam penjelasan yang telah lalu. Namun tetap dia mendapatkan ancaman yang keras faqad kafar atau fal jannatu alaihi haram walaupun dia tidak keluar dari al-Islam tapi mengkhawatirkan sangat bahaya apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di sini tentang al-qaum. Barang siapa yang mengaku dari sebuah kaum, laisa huwa minhum. Dalam keadaan dia bukan dari mereka, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis lain disebutkan wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasab. Dalam hadis lain disebutkan man idda'a qauman laisa lahu fihim nasab. Maka maknanya adalah barang siapa yang mengaku-ngaku dari sebuah kaum, maksudnya mengaku-ngaku, nisbah, menisbahkan dirinya kepada kaum tersebut atau kabilah tersebut, keluarga tersebut, dalam keadaan laisa huwa minhum, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ay falyatabawwa, maq'adahu minan nar ay yanzil wa yaskun mahallahu minan nar. Karena al-maba'ah maknanya adalah al-manzil. Al-maba'ah maknanya adalah al-manzil. Maka berhati-hatilah karena tempatnya, tempat tinggalnya, al-manzilnya adalah an-nar. Al-maba'ah hiya al-manzil. Ancaman juga yang keras di sini ketika seseorang menisbahkan dirinya dari kabilah tertentu atau dari keluarga tertentu, dari kaum tertentu, dalam keadaan dia tidak memiliki nisbah yang benar kepada kabilah atau kaum tersebut. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di sini juga ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuat dengan perbuatan tersebut. Dalam hadis lain disebutkan ancaman yang lain bagi seorang yang berbuat dengan perbuatan tersebut, yaitu dalam hadis inda Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis inda Muslim qala sallallahu alaihi wasallam, wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna, barang siapa yang mengaku-ngaku dalam hal apapun, ma laysa lahu, mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kita. Wa hadza yakunu a'am min iddi'ai an-nasab. Dalam hadis ini disebutkan dengan lafaz yang lebih umum. Disebutkan dengan lafaz yang lebih umum. Apa saja yang dia aku-aku dalam keadaan bukan miliknya, maka ancamannya keras, falaysa minna. Jadi kesimpulannya dalam hadis ini disebutkan, man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam, atau wa man idda'a qauman laysa huwa minhum. Disebutkan dengan ancaman-ancaman yang keras bagi mereka. Akan tapi disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz yang umum, tidak mesti hanya mengaku nasab ataupun keluarga, tapi dalam hal apapun, man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna. Di sini umum, tidak terkhusus dalam hal mengaku nasab. Maka berhati-hatilah dalam mengaku-ngaku yang bukan milik kita. Ancamannya keras dalam disebutan dalam hadis-hadis. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian lanjutannya, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laysa kadhalika illa harat alayhi, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laysa kadhalika illa harat alayhi, wa hadha huwa ash-shahid min al-hadith li al-bab. Dan potongan yang terakhir ini adalah ash-shahidu min al-hadith, syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab yang sedang kita pelajari, yaitu sibabu al-muslim. Man idda'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah ay wasafahu bihi, barang siapa yang memanggil seorang dengan al-kufur ataupun dia memanggil dengan aduwwullah, maksudnya barang siapa yang mensifati saudaranya sama muslim dengan sifat-sifat tersebut, wa laysa kadzalika, yang mana orang tersebut tidak seperti yang ia sifati, illa harat alaihi, ay raja'at alaihi hadhihi al-kalimah. Barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut, mensifati saudaranya sama muslim dengan al-kufr ataupun aduwullah dan yang semisalnya, dalam keadaan orang tersebut tidak seperti yang disifati, maka kalimat tersebut akan kembali kepada orang yang memanggil atau mensifati dengan sifat-sifat tersebut. Dan ini seperti ya, hadis yang sebelumnya. Seperti hadis yang sebelumnya. La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alayhi illam yakun sahibuhu kadhalik. Sama seperti hadis yang sebelumnya. Fa fihi khuturatu as-sibab bimithli hadhihi al-kalimat. Bahayanya sifati atau mencela seorang muslim dengan kalimat-kalimat yang semisal ini. Al-kufr, al-fusuq, al-fujur dan lain sebagainya. Qala asy-syarih rahimahullahu taala dalla hadha al-hadith 'ala bayani thalath masail. Dalla hadha al-hadith 'ala bayani thalath masail. Hadis ini, hadis Abi Dzar, man idda'a li ghairi abihi ila akhirih, dalla ala bayani thalathi umur, thalathi masail. Hadis ini menjelaskan tentang tiga permasalahan. Qala al-mas'alatu al-ula tahrimul intisabi ila ghairi al-ab, haramnya berintisab, menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Bi an yantasiba ila ghairi abihi wa yattakhidhuhu aban li ayyi gharadin min al-aghrab, menisbahkan dirinya kepada orang lain selain bapaknya dan dia menganggap dia sebagai bapaknya, menisbahkan dirinya kepadanya dalam keadaan dia bukan bapaknya, dengan tujuan apapun, li ayyi gharadin min al-aghrab wa bayanu anna dhalika kabiratan min kaba'iri adz-dzunub, maka hal tersebut haram. Dan juga terdapat wabayanu anna dhalika kabiratun min kabairiz dzunub, terdapat juga penjelasan tentang bahwasanya hal tersebut termasuk kabairiz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, karena di situ ada ancaman, ada ancaman faqad kafar. Wa hadhihi ahaditsun tubayyinu khatara hadhihi almas'alah, dan inilah hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya permasalahan ini, yaitu iddi'a ila ghairil ab. Qala minha, di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Fal jannatu alaihi haram, seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan juga dalam hadis yang lain, wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawarihi fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Ini ancaman yang lain lagi. Fa'alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil fira an yud'a ar-rajulu ila ghairi abihi. Inna min a'zamil fira an yud'a ar-rajulu ila ghairi abihi. Kedustaan yang paling besar, di antara kedustaan yang paling besar adalah an yud'a ar-rajul ila ghairi abihi. Jadi banyak sekali ancaman dalam permasalahan ini. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya ini bukan permasalahan yang sepele, tapi ancaman-ancaman yang begitu keras. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية, permasalahan yang kedua, تحريم الانتساب إلى قوم ليس منهم, تحريم الانتساب إلى قوم ليس منهم, وفي هذا تفصيل, إذ لا يخلو من انتسب إلى قوم وليس منهم من حالين. Kita ulangin. المسألة الثانية تحريم الانتساب إلى قوم ليس منهم, وفي هذا تفصيل, إذ لا يخلو من انتسب إلى قوم وليس منهم من حالين. Haramnya bersandar atau berintisab, menisbahkan dirinya kepada suatu kaum dalam keadaan dia bukan dari kaum tersebut. Dan dalam permasalahan ini ada rinciannya, إذ لا يخلو من انتسب إلى قوم وليس منهم min halain, karena orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada sebuah kaum, kepada suatu kaum, dalam keadaan dia bukan dari kaum tersebut, maka mereka antara dua hal. Tidak lepas dari dua hal, dari dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yakuna la silata lahu bihim. An yakuna la silata lahu bihim. La binasabin, wala bisukna tawilatus zaman, walaysa ibnu imra'atin minal qawm, alladhi intasaba ilayhim. Fafi hadhihi al-hal, yahrumu alayhi al-intisab ilayhim. Keadaan yang pertama adalah ketika dia tidak memiliki hubungan dengan mereka sama sekali. La binasab, tidak memiliki hubungan dengan nasabnya, keturunannya. Wala bisukna tawilatus zaman, tidak pula dia pernah tinggal bersama kaum tersebut dengan waktu yang cukup panjang. Walaysa ibnu imra'atin minal qawm alladhi intasaba ilayhim, dan juga dia bukan anak dari seorang ibu yang berasal dari kaum tersebut, yang mana dia menisbahkan kepada kaum tersebut. Fafi hadhil hal, maka dalam keadaan ini yang dia bukan dari tiga macam tersebut, la binasab wala bisukna tawilatus zaman walaysa ibnu imra'atin minal qawm alladhina intasaba ilayhim, fafi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini yahrumu alayhi al-intisab ilayhim, maka dalam keadaan seperti ini haram baginya untuk bernisbah kepada kaum tersebut. Wa yahmilul wizr alladhi jaa mansusan alayhi fil hadis, maka dia terbebani dengan dosa yang disebutkan dalam hadis. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua dari permasalahan yang kedua ini, yaitu tentang berintisab kepada sebuah kaum. An yakuna al-muntasib ila qaumin, an yakuna al-muntasib ila qaumin bihukmi as-sukna baina adhhurihim muddatan tawilah aw ibnu imra'atin minhum. Keadaan yang kedua ini adalah ketika orang tersebut yang menisbahkan dirinya kepada suatu kaum, dia pernah tinggal di situ di antara mereka dengan waktu yang cukup lama, atau dia anak dari salah satu seorang perempuan yang ada di situ. Maka fa fi suratil ula la haraja alaihi li fi'li salafis salih fi nisbati ar-rajul idza sakana baina qaumin wa laysa wahidan minhum fa innahu yunsabu ilaihim wa lam yunkir dhalika ahadun min as-salaf. Maka gambaran yang pertama, ketika orang tersebut tinggal bersama sebuah kaum dengan waktu yang cukup lama, maka tidak mengapa baginya untuk menisbahkan dirinya kepada kaum tersebut. Lifi'li salafis salih fi nisbati ar-rajul idza sakana baina qaumin, karena perbuatan para salafus salih tentang menisbahkan seseorang yang tinggal bersama suatu kaum dengan waktu yang cukup lama. Walaysa wahidan minhum fa innahu yunsab ilaihim, dalam keadaan orang tersebut bukan dari kaum tersebut, maka tidak mengapa yang seperti ini. Walam yunkir dzalika ahadun minas salaf, tidak ada seorang salaf yang mengingkari perbuatan tersebut. Wasuratu tsaniyah wa huwa kaunuhu ibnu imra'atin minhum. Keadaan yang kedua adalah, atau gambaran yang kedua adalah ketika dia anak dari seorang perempuan yang ada di situ. Ini juga tidak mengapa untuk menisbahkan dirinya kepada kaum tersebut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu ukhtil qaumi minhum. Ibnu ukhtil qaum minhum. Fala budda min mura'ati hadha at-tafsil hasba ilmi. Kata Syekh rahimahullahu taala, maka harus memerhatikan rincian-rincian ini sesuai dengan pengetahuanku. Jadi sesuai dengan pengetahuanku harus kita melihat rincian ini. Dalam apa, permasalahan yang kedua ini, menisbahkan diri kepada sebuah kaum, maka mereka antara dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kaum tersebut. Bukan dari mereka secara nisbah, secara apa nasab, bukan dari mereka dengan dalam artian mereka pernah tinggal, dia pernah tinggal bersama mereka dengan waktu yang cukup lama. Bukan juga dia anak dari seorang perempuan yang ada dari kaum tersebut. Maka ketika dia tidak salah satu dari hal tersebut, maka haram dia menisbahkan kepada kaum tersebut. Menisbahkan dirinya kepada kaum tersebut. Dia mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan dalam al-hadis. Adapun keadaan yang kedua, ketika dia pernah tinggal di situ atau dia adalah anak dari seorang perempuan yang ada di kaum tersebut, maka ini keduanya boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala, ketika dia pernah tinggal di situ, maka As-Salafus Shalih rahimahullahu taala mengatakan atau membolehkan hal tersebut. Tidak ada yang mengingkari orang yang menisbahkan dirinya kepada sebuah kaum yang dia pernah lama tinggal di situ. Yang kedua adalah ketika ibunya dia, orang tua dia berasal dari kaum tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibnu ukhtil qaumi minhum." Ini permasalahan yang kedua. Tsumma qala rahimahullahu taala al-mas'alatu tsalitsah. Al-mas'alatu tsalitsah. Tahrimu mukhatabatil muslimi wa wasfuhu bil kufr wa ma ashbahahu. Haramnya mengatakan seorang muslim atau mensifati dia dengan al-kufr atau yang semisalnya. Fa inna fa'ila dhalika imma an yakuna sadiqan fi ma qala wa imma an yakuna kadiban. Fa in kana sadiqan waqtada al-hal فإن كان صادقا وقت واقتضى الحال هذا الخطاب فلا حرج عليه. Orang tersebut yang mensifati orang lain dengan al-kufur atau yang semisalnya, imma dia sadiq wa imma dia kadzib. Bisa jadi dia benar dan bisa jadi dia dusta. Ketika dia sadiq, benar dalam ucapannya dan keadaannya membutuhkan untuk mengatakan seperti itu, fala haraja alaihi. Maka tidak mengapa baginya. Ketika keadaannya membutuhkan untuk mengatakan seperti itu. Wa in kana kadziban, apabila dia berdusta, fal hukmu alaihi bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalika illa harat alaihi. Adapun jika dia dusta, maka hukum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa harat alaihi. Kalimat-kalimat tersebut akan kembali kepada orang yang mensifati tersebut. Ay raja'at alaihi wa yashhadu li hadha at-tafsil qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dan juga yang menunjukkan tentang rincian ini hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya kafir, maka kembali kalimat tersebut kepada salah satu dari mereka. Dan yang mencela itulah yang lebih pantas mendapatkannya. Apabila orang yang dicela tidak bersifat dengan sifat tersebut. Waqad asyartu ila hadha fi manzumatil furuq biqawli wa man rama bil kufri abdan muslima haqqat ala al-baghi yaqinan minhuma wallahu a'lamu wa ahkam. Kata beliau rahimahullahu taala syarih dalam manzumahnya al-furuq, wa man rama bil kufri 'abdan muslima, barang siapa yang melemparkan atau mensifati al-kufur kepada seorang hamba muslim, haqqat 'ala al-baghi yaqinan minhuma, maka kalimat tersebut lebih berhak kepada orang yang al-baghi daripada yang satunya. Jadi di antara keduanya, yang mencela dan yang dicela, kalimat tersebut lebih pantas bagi orang yang mencela. Ini makna kalimat waman rama bil kufri 'abdan muslima haqqat 'ala al baghi yaqinan minhuma wallahu a'lamu ahkam wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.